فأتمنى التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد، ثم إلى أوريها هذه البلدة، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه، والمصلين في بنايته سابقا ولاحقا. الله تغشاهم المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلوم في الدارين، آمين. رضي الله عنكم. ونذكر الآن في هذا الفصل نبذة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها في العادات، فنقول اعلم أن من حافظ في عاداته على الآداب النبوية حفظ الله من التعدي إلى ما وراءها من الأعمال والأخلاق الردية، وحصل على المصالح والمنافع الدينية والدنيوية التي جعلها الله بحكمته في تلك الأمور العادية. ومن سره أن تكمل له الحرية والطهارة من أتناس الحدود البشرية، فليجعل حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه مضبوطة بالقانون الشرعي، تابعة لإشارة الشرع والعقل. وكيفما وقع ذم العادات على لسان الصوفية، فالمقصود به الدخول فيها على مقتضى الشهوة والهوى والاسترسال معها دون محافظة على الآداب الشرعية. وقد قال حجة الإسلام في الأربعين الأصل بعد أن حث على متابعة الرسول ونبه على شيء من أسرارها: هذا كله في العادات، وأما في العبادات فلا أعرف لتارك السنة وجها إلا كفرا خفيا أو حمقا جليا فأعرف ذلك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلم في الدارين، آمين. اعلم، كتاويلاه، أن من حافظ في عادته، سesungguhnya orang yang menjaga di dalam adat atau kebiasaannya, alal adabin nabawiyah, atas melaksanakan tata cara yang diatur oleh Nabi, hafizahullah, maka Allah menjaga dia minat ta'addi, daripada melampaui, ila ma wara'aha, kepada yang di belakang itu adat nabawiyah, di belakang kebiasaan atau tata cara yang diatur oleh Nabi, minal a'mal wal akhlaqir radiyah, daripada perbuatan dan akhlak yang tercela. Wa hasala, dan akan dapat, alal masalih, atas kemaslahatan-kemaslahatan, wal manafi' dan manfaat-manfaat, ad-diniyah wa dunyawiyah, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Allati ja'alahallah, yang Allah menjadikan itu masalih dan manafi', kemanfaatan dan kemaslahan tadi itu, bihikmatihi, dengan hikmahnya Allah, fitilkal umuril adiyah, di dalam itu perkara-perkara yang menjadi biasa. Orang itu ngikuti Nabi bukan hanya sekedar dalam ibadat, tapi ikutilah juga dalam adat. Biasanya Nabi itu pakai pakaian warna ini diikuti. Biasanya Rasulullah itu berbuka dengan makan ini diikuti. Biasanya Nabi itu sampai di tempat ini melakukan ini diikuti. Kebiasaan-kebiasaan itu dilaksanakan dengan tata cara yang dibuat oleh Nabi. Juga demikian misalnya, biasanya kalau dia tadi itu membuang hajat, dipelajari tata cara yang diatur oleh Nabi gimana, diikuti. Dia tidur setiap harinya, tata cara yang diatur oleh Nabi dalam tidur gimana, diikuti. Terus demikian, bukan hanya sekedar dia tidur, dia makan, dia minum, dia buang hajat, dia masuk rumah, dia keluar rumah, dia naik kendaraan, dia turun kendaraan, tapi dia ngikuti gimana Nabi naik kendaraan, baca apa Nabi waktu naik kendaraan, gimana Nabi masuk rumah, bacaan apa yang dilakukan oleh Nabi, gimana Nabi mau membuang hajat, bacaan apa sebelum melakukan itu, dan bacaan apa setelah melakukan itu, gimana Nabi makan, apakah berdiri, apakah duduk, dengan tangan mana, bagaimana caranya, bacaannya gimana, diikuti semuanya. Adat kebiasaan kamu ini kamu persiskan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika orang menjaga itu semuanya, maka akan terjaga enggak sampai dia tadi itu melakukan perbuatan yang tercela, juga akhlak yang tercela, terjaga dia. Jadi orang bagus akhlaknya. Menjadi orang baik akhlaknya. Selain itu menjadi benteng yang menjaga dia tidak sampai berbuat akhlak yang jelek atau amalan yang jelek, akan mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan agama maupun dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmah ada di dalamnya. Enggak mungkin Allah menciptakan Nabi Muhammad yang diberikan akhlak yang mulia, yang dijadikan panutan dalam segala aspek kehidupan, kemudian jika diikuti enggak akan nampak manfaatnya. Pasti Allah akan tampakkan manfaat baik urusan duniawi maupun urusan agama. Karena itu dibiasakan mulai kecil anak-anak kita demikian. Misal, kita kalau kasih makan anak kita jangan seperti kepada binatang ternak kita, asal kasih makan begitu. Ayo duduk pinter, baca doa, gimana doanya, makan, dituntun. Kalau makan pakai tangan apa? Udah cuci enggak tadi? Cuci dulu. Duduknya gimana kalau makan? Diatur. Ayo baca doa, dituntun. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, dituntun. Mulai kecil tata caranya diatur. Tapi kalau kita kadang-kadang asal kasih makan begitu, tangan kanan, tangan kiri, nyosor misalnya, enggak peduli. Tidak demikian seharusnya. Ah, begitu juga misal mau masuk kamar mandi, ayo baca doa dulu sebelum masuk kamar mandi. Dituntun, diajari anaknya. Kaki mana, ayo? Jongkok, jongkok, gimana jongkoknya yang bagus? Diajari membersihkan najis. Keluar kamar mandi, kaki mana dulu? Kanan dulu. Anak mulai kecil diajari untuk ngikuti adabnya Nabi. Mulai kecil diikuti tata caranya Nabi. Insya Allah anak ini akan dibentengi dengan amal perbuatannya yang sesuai dengan acaranya, tata caranya Nabi tadi itu, daripada akhlak yang buruk, daripada kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Kemudian akan tampak nur, cahaya dari Allah, akan bagus hatinya, akan baik pikiran anak tadi itu. Dan itu orang-orang dulu dikatakan ma yuhammim syaribu syibban illa wagiduh mukasyif. Orang dulu itu baru muncul kumisnya, baru dewasa maksudnya, kecuali sudah jadi wali orang dulu itu. Kenapa? Mulai kecil udah ngikuti Nabi, diatur sama orang tuanya. Semuanya diikuti. Mukasyif lah, kalau kita kan enggak mulai kecil lihat perempuan joget. Mulai kecil dengarkan nyanyi-nyanyi. Enggak ngikuti dengan tata cara yang diatur oleh Nabi. Saya teruskan dulu. Wa man sarrahu an takmula lahu al-hurriyatu wa at-taharah, barang siapa yang membuat senang dia, yang berharap maksudnya menjadi sempurna bagi dia bebas, wa at-taharah dan suci, min adnasil hududil basyariyah, daripada kotoran-kotoran sifat-sifat manusia yang jelek. Falyaj'al, maka hendaknya dia menjadikan harakatihi, gerakannya, wasakanatihi, dam diamnya, fi zahirihi wa batinih, baik zahirnya maupun batinnya, madbutatan bil qanuni syar'i, benar-benar persis sesuai dengan aturan syariat, hukum syariat. Tabi'atan, mengikuti segala tindak tanduknya, li isyarat syar'i, dengan isyarat atau perintah syariat, wal akli dan akal. Orang itu pada dirinya ini ada sifat baik dan ada sifat jelek. Di diri manusia itu ada sifat baik, ada juga sifat jelek. Sifat baik ini harus dibina supaya subur. Sifat jelek ini harus dimatikan supaya enggak mengganggu. Gampangannya begini. Ada pohon mangga, ada kemadi biasanya. Ada benalu. Pohon mangganya dirawat supaya sehat, penyakitnya harus dibuang. Kenapa kalau dibiarkan kemadinya menjalar, rusak pohon mangganya? Sawah juga begitu. Ada tanaman padi, ada juga suket-suket liar, rumput-rumput liar. Kalau dibiarkan rumput-rumput liar, mati nanti tanaman padinya. Karena itu selain merawat daripada tanaman padi, juga harus dicabut rumput-rumput liar. Nah, untuk di jiwa kita ini kebiasaan jelek, sifat-sifat jelek tadi itu terjabut, hilang daripada diri kita, harus kita bersihkan daripada kebiasaan nafsu, kebiasaan diri kita menjadi kebiasaan yang ikuti Nabi. Paham ya? Akan mati nanti sifat-sifat yang tidak mulia pada diri kita tadi itu. Sama dengan rumput tadi itu dicabuti, sama dengan kemadi tadi itu dipotongi. Kalau enggak, akan semakin mengakar, semakin mengakar, semakin mengakar. Nih, tak kasih gambaran. Anda membiasakan marung, misal nih. Kebiasaan ini kalau seandainya kamu robah menjadi kebiasaan yang positif, nafsu kamu tadi itu akan hilang kebiasaan jeleknya. Tapi ketika kamu ikuti, walaupun di rumah kamu itu ada nasi kebuli, tetap kamu kepingin marung. Walaupun istri kamu itu membuatkan makanan nikmat, gak tertarik, tetap kepingin akan ada di luar. Duduk ada di trotoar misalnya. Menjadi satu kebiasaan dia. Sekalipun istrinya udah siap berpaes untuk dia misalnya, dia gak tertarik, tetap duduk di trotoar. Kenapa? Karena kamu sudah membiasakan ada di sana. Karena itu jadikan kebiasaan tadi itu, kalau kepingin mati tuntutan nafsu yang tidak baik tadi itu, harus ngikuti sesuai dengan ajaran syariat atau pertimbangan akal. Syariat dan akal, Kalau ada tuntunannya dari Nabi, ikuti. Kalau enggak, pikir apa manfaatnya. Apa untungnya? Lah kalau enggak untung buat apa? Allah ciptakan akal kan untuk mikir. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah enggak ada tuntutan jelek pada diri kita. Ini kadang-kadang yang ada di masjid ini, karena udah membiasakan yang tidak bagus, dituntut. Cepetan wis nang rokokan, kecut cangkem. Karena Anda membiasakan itu. Karena Anda membiasakan itu. Rubah dengan yang baik. Ada di majelis taklim, malas. Masjidnya udah terbuka, duduknya di trotoar kadang-kadang. Ini masjidnya terbuka, luas. Duduk di sini pahala, duduknya di trotoar. Kenapa? Anda membiasakan di sana. Rubah itu keadaan sehingga tidak nafsu. Kadang-kadang milih ada di luar supaya dengarkan sambil ngerokok. Anda udah terjerat dengan nafsu Anda sendiri. Anda udah terkekang dengan nafsu Anda sendiri. Buang itu semuanya, masuk, lawan itu semuanya. Sehingga betul-betul kebiasaan kamu sesuai dengan ajaran syariat dan juga pertimbangan akal yang sehat. Karena kalau nafsu yang ada di muka, akalnya sih akan gak berfungsi, Pak. Kalau sudah nafsu nih dominan pada manusia, menguasai manusia, akal gak berfungsi. Itu lihat pemuda-pemuda yang sama pacarnya gandengan, belum halal, gak malu dilihat orang banyak. Kenapa? Nafsunya udah menguasai. Nafsunya udah menguasai. Ah, karena itu hati-hati. Karena dikatakan man kanat nafsu hayya fahuwa hayya. Siapa orang yang nafsunya masih hidup, dia jadi hayya, jadi ular, berbisa berarti. Tekan. Jangan mau kamu melakukan satu hal atau membiasakan satu hal kecuali sesuai dengan yang diatur oleh Nabi. Kalau enggak ada aturannya, timbangkan dengan akal yang sehat. Hah? Apa kata Nabi apa? Wallahi la yakunu wa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak akan beriman seseorang di antara kamu, enggak sempurna imannya, sehingga keinginannya ngikuti dengan ajaranku, kata Nabi. Bukan ngikuti nafsu, tapi ngikuti ajaranku. Kesenangannya begitu. Wa kaifa ma waqa'a dhammu syar'i 'ala lisani sufiyyah fal maqsud bihi ad-dukhul fiha 'ala muqtadhas syahwah wal hawa wal istirsal ma'aha duna muhafadhatin 'al adab syar'iyyah. Bagaimanapun yang terjadi daripada celaan membiasakan diri yang diucapkan oleh orang-orang sufi, ala lisani sufiya, ala kalami sufiya, orang sufi itu kadang-kadang mencela satu perbuatan padahal enggak haram. Fal maksud bi, yang dimaksud dengan itu adalah ad-dukhul fiha ala muqtadha syahwa wal hawa. Melakukan kebiasaan tadi itu hanya karena dorongan syahwat, hanya karena dorongan hawa nafsu. Seneng-senengan tok main biliar, seneng-senengan tok, hanya seneng-senengan aja dicela sama orang sufi. Walaupun itu enggak haram. Kenapa? Karena sudah nuruti nafsu kamu. Duna muhafadzati ala adabi syariah, tanpa dia memperdulikan bagaimana caranya supaya biasa mengikuti tata cara secara syariat. Orang sufi itu enggak mau kalau memang karena nafsu. Sampai diceritakan di Ihya itu ada satu orang kepingin satu makanan. Udah bertahun-tahun rindu sama makanan itu udah. Satu saat muridnya bawa oleh-oleh makanan itu. Wah, pasti seneng guru saya ini. Guru, ini yang sampean pingin. Ya Allah, kata dia, udah bertahun-tahun aku ingin merasakan makanan ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dipanggil orang-orang miskin suruh makan semuanya. Dia enggak mau makan. Loh. Muridnya heran. Guru, saya bawakan karena Anda kepingin. Ya justru itu kesempatan saya sekarang. Nafsu saya kepingin makan ini. Saya mau kalahkan nafsu saya biar dimakan sama orang-orang miskin sekarang. Hebat. Kalau Anda enggak lain masuk kamar dikunci. Hatta semutnya enggak kebagian. Itu orang dulu. Hah? Masya Allah. Orang itu di dalam melakukan sesuatu itu mahabbah, ini mahabbah cinta. Ini kita bisa, ini kan karena supaya membina kita ini cinta ya. Cinta kepada Rasulullah. Segala sesuatu itu kiblato kepada Nabi. Walaupun dalam segi adat, walaupun kamu itu mandi, semua orang mandi, cuma mandinya nuruto dengan caranya Nabi, makannya nuruto dengan cara Nabi. Sampai akhirnya ada ta'alluq dengan Nabi, at-ta'alluq bin Nabi. Akhirnya semuanya itu digantungkan, dipersiskan dengan tata cara Nabi. Kalau sudah terus demikian, ta'alluq dengan Nabi, segala sesuatu mikir, gimana Nabi mengerjakan? Gimana Rasulullah melakukan? Gimana Rasulullah berbuat demikian? Terus demikian, ada nanti tasyawuk, rindu. Dari ta'alluq naik kepada tasyawuk, rindu dengan Nabi. Pingin ketemu Nabi. Pingin dekat dengan Nabi. Pingin bisa menikmati duduk bersama Nabi. Tasyawuk, rindu dengan Nabi. Ningkat lagi dari ta'alluq kepada tasyawuk. Akhirnya ibadah juga dia tasyawuk, rindu. Sholat, membiasakan diri dia sholat berjamaah. Misalnya terus bergantung dengan sholat berjamaah, lama-lama rindu berjamaah. Keluar dari masjid, Allah, kepingin kembali lagi nanti ya. Mudah-mudahan panjang umur bisa sholat berjamaah lagi. Begitu. Kebiasaan sholawat, begitu, rindu. Kapan sholawat lagi? Tasyawuk. Dari ta'alluq, dari orang tadi itu selalu bergantung, ngikuti, membiasakan, akhirnya menjadi tasyawuk, rindu, pingin terus, kecanduan jadinya, kalau bahasa sekarang. Lah kalau sudah kejaduan, tadzawuk, naik ke puncaknya itu tadzawuk, merasakan nikmat. Merasakan nikmat. Lah kalau sudah merasakan nikmat, mendarah daging. Lah kalau sudah merasakan nikmat dengan sunnah, merasakan nikmat dengan ibadah, merasakan nikmat dengan zikir, ya dimulai daripada membiasakan, akhirnya menjadi kecanduan, akhirnya menikmati. Maka orang itu menjadi orang pilihan Allah jadinya. Nah, karena itu, jangan kita anggap enteng kalau membiasakan sesuatu yang tidak baik. Jangan yang tidak baik, yang tidak berguna. Itu jangan dianggap enteng, rugi kita, rugi. Akhirnya kecanduan melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya tadi itu. Lihat bagaimana mereka tadi itu. Sunnah itu ibarat wajib. Ketinggalan sunnah itu bingung, nangis dia. Ya Allah, rugi gitu. Karena itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu di sini dikatakan, qala hujjatul Islam fil arba'in al-ashr ba'ana hatha ala mutaba'atir rasul. Berkata Imam Ghazali di kitab al-arba'in al-ashr, setelah menganjurkan beliau ala mutaba'atir rasul, untuk mengikuti Rasulullah, wa nabah ala syai'in min asrariha, hadza kullu fil adat. Ngikuti Nabi yang dimaksud itu dalam segi adat. Wa amma fil ibadat, kalau ngikuti Nabi dalam ibadat, sunnah-sunnah ibadatnya, ya qiyamul lailnya, ya puasanya, fala a'rif li tariki sunnah wajhan, maka aku tidak mengenal kepada orang yang meninggalkan sunnah dengan sengaja itu illa kufran khafiyah, kecuali karena kekufuran yang samar au humgon jaliyah, atau kebodohan yang jelas. Disunnahkan sholat duha, enggak sholat duha sengaja. Dia mungkin enggak percaya dengan janji yang diutarakan oleh Nabi dalam hadis pahala orang yang sholat duha. Atau dia bodohnya setengah mati, udah tahu berharga enggak dicari, enggak dilakukan. Satu di antara dua, kufur yang samar atau kebodohan yang jelas. Mungkin itu di antara mereka, oh enggak mau ninggalkan yang sunnah, enggak dianggap enteng ninggalkan yang sunnah. Diceritakan ada satu orang mendidik anaknya untuk antara maghrib dan isya full ibadah. Ya baca Quran, ya berzikir gitu ya. Ihya ma bainal isya'ain. Dan orang ini pedagang besar. Tajir kabir, pedagang besar. Satu saat ada pesanan gede. Dulu enggak ada pesawat, berarti lewat laut. Dikirim, habis-habisan dah dikirim. Habis-habisan dikirim. Setelah dikirim dapat 2 hari, dapat informasi kapalnya tenggelam. Kapalnya tenggelam, bangkrut total. Ya mau gak mau, wah udah jatuh kita. Tapi orang ini tetap istiqomah. Anak-anaknya dididik untuk begitu. Dapat beberapa hari, datang kabar, kabarnya setelah maghrib. Ternyata barangnya dia gak dikirim. Kenapa? Kapalnya udah pol, ditunda. Berarti barangnya selamat. Paham nih ya? Seneng anaknya dapat kabar begitu. Abahnya di masjid, anaknya lagi terlambat, mungkin lagi ada buang hajat atau apa di rumahnya, terlambat ke masjid. Dapat kabar gitu, seneng. Lu ini pasti seneng abah ini. Bapak ini seneng kalau saya kasih tahu bahwa barangnya masih ada, enggak jadi bangkrut dah. Enggak jadi kolap. Berangkat ke masjid langsung deketi abahnya. Bah, ada kabar gembira. Apa, Nak? Barangnya Abah selamat, kata dia. Barangnya Bapak selamat. Karena pengiriman kargonya ditolak. Sudah pol kapalnya, ditunda, berarti barangnya masih ada, selamat. Kalau kita gimana kalau kabar gitu? Masya Allah, dipeluk anaknya. Orang ini langsung serius marah. Loh, ini antara maghrib dan isya masih cerita dunia kamu, Nak. Barangku habis gak apa-apa, Nak. Jangan kamu tidak beribadah antara maghrib dan isya. Wah, kalau begitu kamu belum lulus ini. Mulai sekarang kamu harus mondok lagi setahun. Dilarang ketemu sama abah, dilarang ketemu sama aku setahun. Mondok, berangkat ke India sana, jauhkan sana. Kenapa? Karena dia mengotori kebiasaan ibadah maghrib sampai isya dengan mengingat atau membicarakan dunia. Allah. Terlihat bagaimana? Hah? Orang dulu tadi itu. Kebiasaan-kebiasaan yang demikian ini tidak mengurangi urusan duniawi sebenarnya. Akan jadi berkah. Orang dulu itu seimbang. Ibadah dengan urusan duniawi itu seimbang. Gak sampai lupa. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf itu kaya raya. Tapi ibadahnya sangat tinggi. Dia satu saat di kota Tarim ya, kota Tarim di Hadramaut sana, dia punya kebun yang besar. Ditanami kurma. Bibit kurma, penanaman bibit, baca surat Yasin. Satu bibit surat Yasin. Paham ya? Kemudian satu pohon dihatami satu Al-Quran, satu kali hataman Al-Quran. Kalau itu 1000 pohon berarti 1000 kali hataman Al-Quran. Akhirnya ketika datang penyakit pohon kurma, semua kota itu rusak kebun kurmanya, cuma ini orang gak rusak. Kenapa? Satu hataman Quran, satu pohon. Loh, seimbang dengan ibadahnya berkah jadinya. Karena itu, kalau orang sudah membiasakan diri ngikuti Nabi, pasti ada hikmah untuk mendatangkan maslahat dan manfaat agama maupun dunia. Orang dulu itu istiqomahnya benar, masya Allah, tambaknya puluhan hektar ya enggak? Sawahnya puluhan hektar. Rumahnya itu gede-gede. Orang sekarang itu penampilannya bagus, utang tok cuma. Mobilnya Mercy utang. Pakai dasi utang, isinya koper bon semuanya. Lihat. Ah, karena itu biasakan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai timbul rindu ingin dekat dengan Nabi. Orang kalau sudah dekat dengan Nabi nikmat, saudara, nikmat. Ada satu cerita. Cerita ini sebetulnya penting sekali untuk kita resapi ya. Ada satu murid datang kepada gurunya. Guru, saya ingin mimpi Rasulullah tadi. Pingin mimpi Nabi saya. Oh iya? Kamu pingin mimpi Nabi? Iya. Ya yang banyak sholawat. Berapa kali? Yang banyak, ribuan gak apa-apa. Oh iya guru, sholawat dia ribuan, gak mimpi-mimpi. Datang lagi, gak mimpi guru. Udah banyak sholawat gak mimpi. Wah, kamu mau gak agak berat biar mimpi? Ya mau guru. Nah, udah mulai besok subuh sholat di sini ya. Ya guru. Mulai subuh sampai subuh gak boleh minum dan gak boleh tidur. Siap kamu? Makan boleh, minum enggak? Tidur enggak? Gimana? Siap? Iya guru. Iya. Guru ini ingin membuktikan gitu loh. Udah mulai subuh sampai subuh mata udah merah. Tenggorokan udah kering. Setelah salat subuh datang guru, udah aku laksanakan. Mulai kemarin subuh sampai sekarang enggak minum. Enggak guru. Belum tidur, belum. Jangan tidur dulu. Tunggu waktu duha ya. Setelah salat duha pulang. Jaraknya rumahnya dengan itu berkilo-kilo dengan pondoknya guru ini. Pulang ya, tapi jalan. Jalan guru, iya. Sampai ada di rumah langsung tidur, gak boleh minum dulu. Minumnya nanti setelah bangun tidur. Insya Allah mimpi kamu. Gak dibalik guru, minum dulu kemudian tidur. Enggak, tidur dulu. Terus minum. Ya udah. Setelah salat duha pulang, serentengan, gak tidur. Satu hari satu malam. Di tengah jalan kelihatan ada orang jualan es. Delere, kerongkongan udah kering. Tapi enggak wis, aku pertahankan. Tapi janji, setelah bangun tidur lek perlu sak rombongnya dilek gitu. Sampai ada di rumah tidur. Tidur akhirnya mimpi, saudara, tapi mimpinya bukan Nabi, mimpi air es. Mimpinya air es. Bangun tidur emosi. Ini guru apa ini kata dia. Janjinya mimpi Nabi kok mimpi ARS. Ini apa-apaan ini. Datang sama emosi. Guru saya nurut kok tapi gak ada hasil kata dia. Loh kenapa kata dia. Katanya guru kalau melakukan itu bisa mimpi Nabi. Terus kamu mimpi apa? Mimpi ARS. Loh kok bisa begitu kata guru. Ya saya pulang dari sini tidur langsung, sebelumnya tidur. ya kelihatan orang penjualan orang berjualan es. Duduk sini. Muridnya semuanya, dengarkan baik-baik. Ini pelajaran. Sebenarnya aku adakan itu bukan karena ada tuntunan, tapi ini pelajaran. Nih orang, bagaimana dia tadi itu pingin ketemu sama Rasulullah, tapi enggak serius. Kalau kamu kepingin ketemu Nabi, seperti kepinginnya kamu ketika haus kepada air es, kamu akan bertemu dengan Nabi. Kalau kamu itu berharap bertemu dengan Nabi, seperti berharapnya orang yang kehausan dengan minum air es, kamu akan bertemu dengan Nabi. Tapi karena kamu enggak serius, hanya kepingin, enggak serius kepinginnya, enggak nemen berharapnya, maka Allah tidak mempertemukan kekasihnya sekalipun dalam mimpi. Ah, yang serius mimpi dengan Nabi, solawat ping 10 dok. Ya apa Habib mimpi dengan Nabi, enak itu loh. Ya harus serius, ikuti sunnah-sunnahnya Nabi, kamu akan dekat dengan Rasulullah. Dan ada kemungkinan ru'yatun Nabi ya ghadah, melihat Nabi secara ya ghadah. Nah, jangan ingkar kalau ada orang ketemu dengan Nabi secara ya ghadah, tapi jangan bohong. Ada dalilnya, ada hadis sahih, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah, siapa orang yang melihat aku di mimpi bakal ngelihat aku dalam keadaan terjaga. Itu di dunia, bukan di akhirat. Lah kalau ngelihat di akhirat, enggak mimpi pun juga ngelihat Nabi nanti di akhirat. Itu di dunia, siapa orang yang melihat aku di mimpi bakal ngelihat aku ada dalam keadaan terjaga. Itu di dunia. Kalau di akhirat, walaupun enggak mimpi juga ketemu Nabi. Itu kekhususan. Karena itu berusahalah untuk dekat dengan Rasulullah. Kata ulama, paling tidak ketemu dengan Rasulullah nanti ketika indal ihtidhar, ketika mau mati. Untuk mengusahakan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dihadirkan Rasulullah. Nah, berusahalah untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi sampai mimpi dengan Nabi, tapi jangan ngarang mimpi. Saya mimpi Rasulullah. Goro, hati-hati. Inna min afral fira, kebohongan yang paling besar. Orang tadi itu ngaku mimpi padahal enggak mimpi. Goro. Enggak mimpi bilang mimpi. Ya, tambah jauh kalau begitu. Nah, karena itu, keterangan ini memberikan satu gambaran kepada kamu bahwa amal kebiasaan tadi itu jadikan sesuai dengan ajaran syariat, pertimbangkan dengan akal yang sehat, persiskan dengan tata cara yang diatur oleh Nabi, maka akan menjadi benteng bagi kamu untuk tidak sampai dirusak dengan moral yang bejat, dan juga sekaligus akan mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan, baik urusan duniawi maupun urusan akhirat. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, sesungguhnya yang positif itu akan dengan sendirinya mengusir yang negatif. Semoga insyaallah Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti tata cara yang diatur oleh Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi, dan semoga insyaallah kita menjadi orang beruntung dapat bertemu dengan Nabi baik dalam mimpi maupun terjaga. Amin Allahumma amin.